Sang juara, kau memang sang juara. Kau memenangkan hatiku, mengalahkan semua hanya untukku. Berkali-kali kau datang tanpa memberikan ku ruang untuk menepis keindahan yang telah engkau berikan. Aku memang sang jagoan yang telah engkau taklukkan. Layaknya putri kahyangan dan ku tak mampu melawan. Panas hujan tak mampu menghadangmu sayang. Badai topan sekalipun tak kau jangkau. Cause I'm